Mitra bisnis, seminggu yang lalu, saya ketemu seorang teman yang sudah tidak saya temui dalam 10 tahun yang terakhir ini, dan saya bercerita banyak dengan dia, kita makan siang bersama, dan dalam waktu kira-kira 2 jam lebih gitu kita ngobrol, bahkan sampai semua orang sudah nggak ada di restoran itu, kita masih mengobrol dengan cukup senang hati ya. Lalu saya berpikir setelah kembali, bahwa ada pentingnya seseorang itu sekali-sekali mencoba mencari teman lamanya, yang sudah lama tidak ditemui ya, untuk diajak ngobrol. Lalu saya menganalisa banyak hal di situ, dan saya belajar banyak sekali dalam tempo 2 jam itu. Kita bisa lihat bahwa dulu, 20 tahun lalu, pada saat kita masih kuliah, orang itu begitu gagah, begitu tampan. Sekarang rambutnya putih, modelnya tidak karu-karuan, mukanya kucel karena kehidupan yang tough, yang berat ya. Lalu kita memikirkan betapa si A atau si B yang dulu kita anggap nakal, sekarang sukses luar biasa. Atau bahkan orang lain yang kita anggap sangat pandai, ternyata sekarang dia sudah tidak lagi hidup di dunia ini karena sudah meninggal karena kecelakaan. Banyak hal yang menarik dan berubah dalam kehidupan 10 atau 20 tahun dalam kehidupan kita. Kadang ada baiknya Anda mencari teman Anda yang lama dan ngobrol dengan mereka. Maka banyak hal yang akan timbul di dalam Anda, bahwa mungkin si A yang dulu kita cemooh sekarang menjadi sukses, mungkin orang yang dulunya kita anggap bakal menjadi seseorang gelandangan sekarang malah sukses besar, dan lain-lain, dan lain-lain. Esensi yang penting adalah kita tidak perlu menjadi iri, kita tidak perlu menjadi jumawa, menjadi sombong karena orang lain lebih jelek dari kita. Tetapi kita mencoba menganalisa perubahan terjadi. Kita tidak terasa perubahan itu bila kita mengamatinya tiap hari. Kita tidak merasa ada perubahan di rumah kita kalau kita keluar dan masuk setiap hari. Tapi kalau kita tidak jumpa selama 5 tahun atau 10 tahun dan kembali ke sebuah tempat, kita akan melihat perubahan yang begitu besar. Karena kita tidak mengkompar dengan kemarin atau kemarin dulu. Karena kita melihatnya dengan parameter waktu yang lebih panjang. Maka kita akan melihat perubahan dan perubahan itu terjadi. Mungkin perubahan itu sedang terjadi cukup cepat dan cukup banyak di sekeliling Anda. Tapi Anda tidak sadar karena setiap hari Anda menghadapinya. Tetapi kalau Anda lepas dengan 5 tahun, 10 tahun, dan baru ketemu lagi dengan teman atau orang lain, saudara Anda, family, jauh atau siapa saja, dan Anda bercerita banyak, Anda akan mulai tahu bahwa perubahan sudah terjadi begitu jauh, begitu banyak, begitu cepat, dan Anda akan mulai menghargai bahwa waktu Anda adalah satu hal yang sangat bernilai, dan harus Anda manfaatkan sebaik-baiknya. Karena setelah 5 tahun lewat, waktu itu tidak akan kembali, dan Anda sudah ketinggalan mungkin pada saat itu. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.